Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita persiapan generasi terbaik menyambut bulan suci Ramadan. Artinya bulan Ramadan tidak dijadikan sebagai ritual seremonial, ritual yang datang terus setiap tahun. Seremonial hanya sekedar acara party, sebuah pesta, pesta religi agama yang tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana ajaran agama itu mampu mendidik generasi yang terbaik? Maka yang perlu dipahami pertama adalah bahwa setiap ajaran Islam memiliki maqasid syar'iyah. Maqasid diambil dari kata maqsud, artinya tujuan. Apa tujuan dibalik itu? Tidak ada ibadah itu yang hampa daripada tujuan. Setiap perbuatan ada visi misinya. Maka dalam ayat-ayat Quran langsung disebutkan di akhirnya. Contoh, inna salata di akhirnya tanha anil fahsya wal munkar. Haji, faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji? Tiga, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. La rafatha, tidak lagi ada yang berbau seksual. Wala fusuqa, tidak lagi ada perbuatan fasik. Wala jidal, tidak lagi ada jidal, kata-kata kasar, kelahi, sumpah serapah, caci maki. Begitu juga dengan ibadah yang mengeluarkan harta, zakat. Khudz, wahai Muhammad, khudz min amwalihim, ambil harta mereka. Zakat itu tidak diserahkan dari bawah ke atas, tapi pemerintah dari atas mengambil ke bawah. Makanya zakat tidak akan terwujud kalau tidak dengan kekuasaan. Wahai orang yang berkuasa, khudz, ambil. Ambil zakat itu. Engkau kirim amil sebagai petugas zakat. Khudz min amwalihim, ambil harta mereka. Sadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim biha, membersihkan harta mereka. Salat, tanha 'anil fahsya wal munkar. Zakat, mensucikan dan membersihkan harta. Haji, jangan lagi bicara berbuat seksual, pikiran kotor, mungkar, dan termasuk kata-kata kasar, sumpah serapah. Puasa, maka puasa lebih dalam lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puncak akhir tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Mempersiapkan generasi terbaik dengan puasa, maksudnya dengan puasa itu muncullah generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya orang banyak puasa. Orang paling banyak puasa di dunia ini di Republik Indonesia. Kenapa? Karena paling banyak penduduk muslim di dunia di Indonesia, otomatis yang paling banyak puasa di Indonesia. Tapi kenapa angka itu menjadi kontradiktif? Angka paling banyak haji Indonesia, paling banyak puasa Indonesia, paling banyak sholat Indonesia, website porno terbesar Indonesia, dan angka korupsi paling banyak Indonesia. Lalu ada apa? Berarti ibadahnya itu masih terjebak pada seremonial dan rutinitas. Makanya judul hari ini, bagaimana merubah rutinitas seremonial. Jadi jangan salahkan Karl Marx, bapaknya Marxisme, yang mengatakan agama itu opium, candu, narkoba. Ada orang yang stres menghadapi hidup, lalu kemudian ketika dia sudah tidak kuat lagi menghadapi hidup, pelariannya kemana? Narkoba. Cikal bakal narkoba, ngelem dulu. Setelah dia buka tutup lem, dia hirup, lalu dia fly, hilang. Lalu kemudian puncaknya adalah narkoba dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian khamar, itu juga menghilangkan ingatan terhadap semua masalah. Maka ketika dia sedang mabuk, masalahnya hilang. Ketika dia sadar, masalahnya muncul. Ketika dia mabuk, masalahnya hilang. Ketika dia sadar, masalahnya muncul. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa kesadaran itu adalah masalah. Karena kalau dia sadar, muncul masalah. Ketika dia mabuk, masalah hilang. Makin besar kota, makin hebat metropolitan, makin banyak masalah. Maka orang ingin lari dari masalah. Makanya jangan heran, diskotik, karaoke, tempat-tempat hiburan, menyajikan tempat-tempat yang menghilangkan masalah. Ada yang disebut dengan yang lebih celakanya lagi adalah agama-agama palsu yang mengatakan bila Anda masuk kemari, Anda akan hilang masalah. Apa dia? Rumah-rumah spiritual. Spiritual adalah agama. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, membuat rumah-rumah spiritual. Bila Anda akan masuk kemari, maka masalah Anda akan selesai. Anda bermasalah dengan istri Anda, Anda bermasalah dengan mertua Anda, Anda bermasalah dengan anak Anda, masuklah ke sini, maka masalah akan selesai. Pejamkan mata, tarik napas panjang, letakkan kaki kanan di paha kiri. Jadi agama itu hanya opium. Oh, Ustaz ngapain bawa-bawa ucapan Karl Marx ke dalam masjid? Haram hukumnya. Karl Marx itu kan komunis. Bawa ke dalam masjid. Saya ingin mengatakan, orang yang menilai agama dari luar agama akan menyamakan semua agama. Ada orang bermasalah, lalu dia pergi ke patung, lalu dia katakan, oh patung, aku sedang masalah, tolong aku. Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan, selesai masalahnya. Yang satu lagi, dia ambil dupa, lalu dia keluarkan asap-asap. Yang satu lagi, dia katakan dia perlu bersemedi, dia perlu mengosongkan pikirannya, yoga. Apa bedanya dengan Islam? Kata orang yang menilai agama dari luar agama. Punya masalah, korupsi, mau ditangkap KPK, bermasalah. Lalu kemana? Ke Mekah dululah. Nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah Pak Ustaz, hati saya tenang sekarang. Apa bedanya? Itu bukan agama. Bukan agama yang asli. Agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bukan agama yang menenangkan orang yang sedang stres, lalu agama dijadikan sebagai pelarian dari hidup. Islam mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup dengan ajaran agama. Bertindak benar, berpikir benar, berkata benar. Berawal dari pengetahuan yang didengar oleh telinga, yang dipandang oleh mata, yang dipikirkan oleh pikiran, yang direnungkan oleh hati, berubah menjadi sebuah kesimpulan, lalu berpengaruh kepada ucapan, lalu kemudian berefek pada perbuatan. Itulah agama. Maka dalam Islam diajarkan, bila engkau sudah sholat, maka sholatmu membuat engkau terhindar dari perbuatan dosa. Bila engkau sudah puasa, bagaimana memahami ibadah ritual dalam Islam membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib naik ke atas mimbar setiap hari Jumat. Apa rukun khutbah? 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. 5 rukun ada. Tapi rukunnya diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan generasi terbaik. Dengan Ramadan lahirlah generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana puasa bisa menanamkan rasa takut? Orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut. Bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, kalau sedang puasa, kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh. Tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama. Ekstrim dalam berkumur-kumur, itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu gimana? Andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa enting ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi, berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh, hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi, segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis bangsa kita saat ini bukan krisis ekonomi. Kita bukan krisis politik. Kita adalah krisis rasa takut. Seandainya pedagang-pedagang di pasar itu takut, maka tidak akan ada kecurangan timbangan. Hari ini apa yang terjadi? Semua timbangan curang. 10A sampai di rumah timbang 9,5. Dia bukan harap. Kalau dia jual beras 9,5, hari itu yang belanja ada 10 orang, maka dia sudah curang 0,5 kilo. Bayangkan 1 tahun dia sudah makan harta uang haram kemana? Krisis ekonomi berawal dari krisis riba, karena orang tidak lagi takut makan riba, riba takut. Kenapa macet total? Macet karena jalan kecil. Tidak akan macet kalau kendaraan sedikit. Kenapa kendaraan banyak? Karena orang tidak takut lagi mengambil riba. Riba, bayar DP sedekian, lalu kemudian riba. Ya Allahu riba wa bi shadaqah. Allah akan mengecam, menghancurkan riba dan menumbuhkan shadaqah. Katanya orang yang kenapa hebat? Dia sudah menghancurkan sendi-sendi yang lain. Perekonomian umat hancur. Anak-anak muda yang mau berkarir tidak lagi dapat dana segar dari orang-orang kaya, karena orang kaya menumpuk uangnya di bank konvensional, lalu setiap bulan dia mengeluarkan, oh hasil, untung. Tidak lagi ada mudharabah, tidak lagi permodalan, tidak lagi bagi hasil. Gara-gara apa? Orang tidak ada rasa takut. Rasa takut dalam hati orang hilang. Istri tidak lagi takut pada suami, suami tidak lagi takut kepada Allah karena tidak menunaikan hak istri. 5 kewajiban dia hilang, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Anak-anak tidak lagi ada takut kepada Allah, sampai meletakkan orang tua di panti jompo, sampai membiarkan orang tua tidak makan, tidak minum. Paling dahsyatnya lagi, menuntut orang tua hanya gara-gara menebang sebatang pohon kayu yang diameternya kecil luar biasa, tapi sudah dituntut ke pengadilan. Orang tidak lagi ada rasa takut. Maka generasi terbaik dididik dengan puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz sudah puasa Ramadan, kok enggak ada rasa takut ya? Tambah puasa Senin Kamis. Sudah puasa Senin Kamis kok enggak takut juga ya? Puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Kalau gitu saya ambil genap-genapnya. Yang penting ya sumu yauman, puasa 1 hari, wa yuftiru yauman, makan 1 hari. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genapnya atau ganjilnya ambil puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka ngomongin bicara aib orang lain pada saat dia puasa, dijamin tidak akan mau. Ngomong gak mau, ngirim share kata-kata yang tidak layak pun tidak mau. Kenapa? Saya sedang puasa. Kabarnya anak Sianu gini. Saya sedang puasa. Jangan bicara aib orang lain. Stop. Kalau mau ntar habis buka kita lanjutkan. Artinya rasa takut kita limited, dibatasi oleh takbiratul ihram sampai salam, dibatasi dari sejak makan sahur sampai buka. Maka ada peluang untuk takut yang lebih panjang. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar nyembelih kambing untuk kurban, 11, 12, 13 hari Tashrik, 6 hari. Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung, karena kalau bulu-bulu di badan copot dia harus bayar dam. Orang takut menggaru kepala karena sampai rambutnya copot, gugur, rontok, maka dia bayar dam. Orang takut tadi habis berniat labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba ada sisa makanan daging dalam gigi, dia mau congkel, tidak ada dongkrak, lalu dia ambil duri dari pohon korma yang ada di Makkah. Enggak boleh mencabut tanaman, kena dam. Nampak burung merpati, ketika di Indonesia suka nembak burung merpati, ketika kelihatan banyak betul, akhirnya dilempar sendalnya satu, mati satu ekor burung merpati. Enggak boleh. Selama berapa? Dari sejak dia berkata labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajja, sampai dia tahallul potong rambut. Maka negeri itu disebut dengan haram, minal masjidil haram, dari tanah haram. Nama tanahnya tanah haram, nama masjidnya masjidil haram, nama bulannya bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa? Di saat itu orang sedang mengharamkan yang halal. Istrinya halal, tapi pada saat di situ haram, sampai engkau tawaf ifadah. Makan halal, tapi pada saat puasa dia menjadi haram, sampai engkau mendengar azan maghrib. Maka orang Islam ditanamkan dalam dirinya, mendidik generasi terbaik, ada haram. Sekarang orang kan berkata haram, kata haram itu sekarang ada, bukan berarti tidak ada kata haram, hanya saja penempatannya. Haram kapan? Kalau sedikit, kalau banyak makruh. Ustaz, apa hukum bunga bank haram? Ulama gimana pendapatnya Ustaz? Pokoknya haram, gak ada tawar-menawar. Gimana kalau Ustaz kami kasih setengah? Sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Ada perbedaan mazhab. Menurut Hanafi, kalau sudah masuk ke celah itu ada saja. Mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita lihat saat ini fenomena beberapa bulan terakhir, kita dilelahkan dengan pemimpin-pemimpin kafir. Maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa generasi ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia profesor, doktor, kiai, buya, apakah dia yang selama ini disematkan kata alim ulama, tapi takut itu tidak ada. Maka Allah mau menunjukkan, memperlihatkan kepada kita semua yang dikatakan ulama itu siapa. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, itulah yang layak disebut sebagai ulama. Ulama bukan anggota MUI, ulama bukan orang NU, Perti, Muhammadiyah, ulama bukan yang belajar di Mesir, LCMA, Profesor, Doktor, Filosofi, PhD. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Khabith, kotor. Tayyib, baik. Ketika kita tidak uji, bercampur antara yang khabith dengan tayyib, maka Allah uji. Aku uji dia. Kalau kita gali tanah di belakang rumah kita, lalu ketemu satu bongkah hitam, kita tidak tahu yang hitam ini apakah batu, apakah arang, apakah besi putih, apakah emas, apakah perak. Maka untuk mengujinya, hidupkan api 100 derajat Celsius, 1000 derajat Celsius, bakar dia. Begitu kita bakar 1-2-3 jam, melelehlah hitamnya, hilang yang muncul warna kuning keemasan, berarti dia emas, simpan. Tapi kalau engkau sudah bakar 3 hari 3 malam dia tetap hitam, buang, dia batu gilingan. Banyak di rumah. Artinya apa? Diuji. Maka Allah kirimkan berbagai macam ujian untuk memperlihatkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, memisahkan dirilah kalian wahai pelaku-pelaku dosa. Begitu juga liyamizallahul khabitsa minat thayyib, Allah akan tunjukkan ini khabits, ini thayyib. Khabits, kotor. Makanya mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, khabits, kotor. Kalau yang baik, thayyib. Toib artinya baik. Di tempat kita malah toib pun enggak baik. Jarang pulang toib. Maka mendidik generasi ini menjadi generasi terbaik adalah dengan Ramadan. Pahami Ramadan dengan baik. Satu, Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan dalam Islam itu ada maknanya. Muharram, bulan haram. Rajab, bulan mulia. Rajab diambil dari kata tarjib, rajaba, tarjib. Tarjib padanan katanya ta'zim, artinya agung dan mulia. Zul, punya. Hijjah, haji. Zulhijjah, bulan yang punya haji, karena di dalam itu ada haji. Saya enggak puasa sunat, tapi menghalang kamera. Zul, zu, punya. Qa'dah, duduk. Zulqa'dah, bulan punya duduk. Duduk apa maksudnya? Karena pada bulan Zulqa'dah semua orang duduk, enggak boleh tegak menghunuskan pedang, tombak, anak panah perang, enggak boleh. Zulqa'dah, calling down, tenang, duduk, jangan ada perang, karena jamaah haji sedang pulang. Safar, kosong artinya, kosong dari segala perbuatan dosa. Maka Ramadan diambil dari kata ramimbat, ramba artinya panas. Ramba, panas. Kenapa disebut dia panas? Karena kalau kita mau menghilangkan karat yang melekat pada besi, harus dibakar dengan api yang panas. Berkarat, pakai kertas pasir, pakai brasso, pakai asam jawa yang dicampur dengan cuka, bisa. Tapi kalau sudah karatnya hebat, maka dimasukkan ke dalam, nemu besi panjang, pedang bekas samurai Jepang dulu yang menjajah Indonesia, lalu kemudian dibakar dalam besi yang panas, dalam api yang panas. Setelah dia merah menyala, dipukul ke lantai. Satu kali pukul, rontoklah karat-karatnya. Ramadan itu panas. Kenapa Ramadan disebut panas? Karena kita yang selama 11 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, selama 11 bulan ini kita adalah besi yang berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, hidung berkarat, lidah berkarat karena dosa, mata berkarat. Saya aja tadi begitu masuk udah banyak karat-karatnya. Maka karat-karat yang banyak ini mesti dirontokkan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang panas. Maka keluar dari besi yang panas ini, rontoklah karat-karatnya semua. Ustaz, kalau sudah keluar dari panas, karatnya enggak rontok juga gimana? Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Kedua, memang karat kronis enggak rontok-rontok lagi. Oleh sebab itu, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang masuk ke dalam panasnya Ramadan tapi karat dosanya enggak rontok. Makanya kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya haus dan lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail di waktu malam enggak dapat apa-apa kecuali hanya bergadang tidak tidur saja. Kenapa? Tidak lepas dosa-dosanya. Maka orang yang mengaku tidak berdosa itu adalah orang-orang yang sebenarnya bergelimang dengan dosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Kalau saya mau larang satu orang, la taqrab, jangan dekati. Kalau dua orang, la taqraba, kamu berdua jangan dekati pohon ini. Pohon apa? Pohon khuldi. Kalau kamu dekati, fatakuna minazzalimin, kamu akan jadi orang zalim. Ternyata Adam khilaf, Hawa pun khilaf. Mereka mendekati, maka setelah itu mereka sadar. Ketika sadar, apa kata dia? Rabbana zalamna. Orang yang sadar itu ngaku. Coba lihat korelasi antara larangan Allah dengan ayat Adam dan Hawa. Fatakuna minazzalimin, kamu akan jadi orang zalim. Kamu kalau melakukan ini zalim. Maka Adam langsung ngaku, Rabbana zalamna, kami sudah zalim, anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Ramadan membersihkan anak-anak muda yang berdosa dari segala macam dosa. yang tua, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, yang rakyat jelata, yang penguasa, semuanya sama di hadapan Allah SWT adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kullu, kullu semua, kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, khata'un, semuanya pernah salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah adalah melakukan pertobatan, kembali ke jalan yang benar. Maka ketika dia sudah silap khilaf, sudah terlalu jauh dari jalan ini, jalan ini lurus, wa anna hadza sirati mustaqima, jalan ini mustaqim lurus, tapi ketika dia melewatinya lari terlalu jauh, kembali dia ke jalan Allah. Orang yang kembali itu disebut dengan taubat. Orang yang taubat itu disebut dengan taib. Taib kembali ke jalan yang benar. Maka ada pesantren at-taibin, orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Mencetak generasi yang terpilih dengan menyadari bahwa dirinya bergelimang dosa, lalu dibersihkannya dengan puasa Ramadan. Hanya saja, orang kalau sudah merasa bersih, ini yang paling bahaya, merasa bersih. Kenapa Ustadz pakai baju terang? Karena kalau saya pakai baju hitam, saya tidak sadar bahwa saya sedang bernoda. Orang yang pakai baju putih, dialah orang yang paling sadar bahwa dia sedang berdosa, bersalah. Orang pakai jaket hitam, kenapa seringkali jaket itu sampai bau busuk enggak diganti-ganti? Karena enggak kelihatan dakinya. Yang jaket hitam jangan tersinggung, saya bukan sedang mau nyindir. Okelah kalau hitam tersinggung, jaket biru, yang biru tersinggung juga. Jaket yang berwarna gelap. Tapi kalau kita pakai baju putih, begitu selesai langsung kelihatan, ini udah kelihatan ada Arab gundul nih, langsung ganti. Tapi kalau kita pakai hitam, sampai orang lain yang tahu, orang yang pakai baju hitam, baju gelap, dia tidak tahu bahwa itu sudah kotor, sampai orang lain yang ingatkan dia. Itu pun orang lain itu tahu bukan dari warnanya, tapi dari baunya. Dia enggak sadar itu sudah bau. Kenapa orang selalu tidak sadar bahwa bajunya bau, pakaiannya bau, sendalnya bau, selopnya bau, sepatunya bau? Kenapa? Karena memang kalau sudah terbiasa dengan bau itu, dia pun enggak sadar bahwa itu bau. Makanya kalau agar supaya tidak terasa yang bau itu bau, orang yang kerja ngurus jenazah yang sudah sekian bulan di dalam tanah, busuk berulat, otopsi, gimana caranya biar supaya enggak bau? Caranya ditarik sedalam-dalamnya. Ini yang bau, iya tarik. Sampai akhirnya enggak bau sama sekali. Makanya kalau di dalam ruangan ini ada gas bocor, misalnya di dalam ruangan ini ada tabung gas bocor, kita tidak sadar di dalam ruangan ini, karena kita semuanya sudah terkontaminasi dengan bau itu. Yang sadar itu siapa? Yang pertama kali masuk ke dalam, dia sudah mencium, ini ada bau gas. Kalian apa enggak mencium? Tidak, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Begitu juga dengan dosa. Orang yang terbiasa dengan buat dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dia tidak menyangka itu dosa. Yang melihat itulah yang baru tahu, oh ini saudaraku sedang melakukan perbuatan dosa. Ketika kita ingatkan dia, kamu dosa nih, ini ada bau gas bocor nih. Enggak ada, siapa yang bilang? Hidung ente aja bermasalah. Ente sedang buat dosa nih. Apa yang bilang dosa? Yang jadi masalah adalah ketika yang sadar itu satu orang dan yang enggak sadar banyak orang. Sementara kita sekarang sedang berada dalam suatu kondisi yang mengatakan suara terbanyak suara Tuhan. Yang mengatakan di sini ada gas bocor satu orang, sementara yang mengatakan tidak ada apa-apa 20 orang. Maka dalam kasus itu yang satu orang itu kalah. Ini ada bau gas bocor nih. Enggak ada. Ada enggak? Enggak. Tercium enggak? Enggak. Yang mengatakan bocor siapa? Satu. Ini yang satu nih bermasalah nih. Ente yang bermasalah. Makanya hari ini banyak orang merasa tidak berdosa, maka orang yang mengatakan dosa itulah yang provokator. Ente yang provokator, semuanya tenang adem ayem aja kok, ente aja yang rese, yang banyak masalah. Akhirnya dia yang dikatakan menjadi sumber masalah. Makanya zaman sekarang, kalau tidak kuat keyakinan, maka orang yang benar akan merasa dirinya bersalah di tengah terlalu banyak orang yang salah. Kalau orang tidak banyak ngaji, gak banyak baca yang baik, gak banyak istiqomah dalam kebaikan, orang yang baik akan merasa dirinya tidak baik, saking banyaknya orang yang tidak baik. Orang yang merasa salah sudah terlalu banyak sehingga dia merasa dia benar. Makanya kata Sayyidina Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, aku tidak pernah khawatir dengan baik dan buruk, aku tidak pernah khawatir dengan benar dan salah. Karena dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, yang benar, yang salah, yang bengkok, yang lurus, yang hitam, yang putih, yang baik, selalu ada. Ada Kabil, ada Habil, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Musa, ada Namrud, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud. Bahwa perjalanan ada hitam, ada putih, itu memang sudah pasangan. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali, yang kukhawatirkan adalah ketika orang yang baik itu diam, sehingga orang yang salah itu merasa dia benar. Nah, itu yang terjadi sekarang. Yang penting saya baik, masalah orang lain salah bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa sunat. Itu bukan anak saya, itu bukan kawan saya enggak kenal sama dia. Urus diri masing-masing. Saat itulah orang yang salah merasa dirinya benar, karena orang yang benar diam. Makanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq amat sangat tegas dalam masalah ini. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? As-sakitu 'anil aq syaitan akhras. Orang yang diam, maka dia adalah setan bisu. Sudah setan, bisu lagi. Setan aja jelek, apalagi setan bisu. Setan tunawicara. Maka orang Islam harus bersuara. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan umat ini dipuji. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik karena ke Makkah setahun dua kali. Bukan. Kalian umat terbaik karena sudah menyantuni anak yatim. Bagus. Tapi ayat itu tidak mengatakan demikian. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang buat dosa. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tidak ada gunanya puasa banyak, tidak ada gunanya salat rajin, tidak ada gunanya rajin ikut organisasi ormas Islam kalau tidak melakukan tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Adapun orang yang selamat dengan dirinya sendiri, maka Islam tidak mengajarkan itu. Kita diajak untuk mengajak orang lain. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, karena mulutmu, karena acaramu, karena organisasimu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal terhebat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puasa menanamkan rasa takut kepada Allah. Kedua, dengan puasa orang tidak boleh putus asa. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu pecandu narkoba, Tuhan membukakan pintu maaf seluas-luasnya untukmu saudaraku. Maka isilah diri dengan puasa itu, masuk ke dalam bulan mulia. Masuknya kotor, keluarnya akan menjadi orang yang suci. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tak ada dosa sama sekali. Sebagaimana lahirnya anak kecil keluar dari perut ibunya, begitulah dia keluar. Makanya kalau selesai Ramadan itu dia mati, mati langsung masuk ke dalam surga, karena tidak ternoda, karena tidak tercemar, tidak terkontaminasi oleh dosa-dosa. Yang ketiga, bagaimana Ramadan ini mencetak generasi ini menjadi generasi yang terbaik, maka dia menghindarkan diri dari masalah-masalah khilafiyah, remeh-temeh. Ini sekarang orang kan puasanya hebat, ibadahnya mantap, program-programnya. Tapi agama ini kalau sudah masuk bulan tertentu, yang muncul adalah khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. Ini grup WA banyak sekali. Ada grup satu alumni, ada grup satu kampung, ada grup ormas, ada grup anak muda, ada grup panti jompo, ada grup macam-macam. Isinya kelahi semua. Kalau sudah masuk bulan Rajab, kelahi. Rajab ini puasanya sunat, yang ini ngatakan enggak sunat, yang ini ngatakan. Masuk bulan Sya'ban, kelahi lagi. Nanti masuk bulan Ramadan, kelahi. Satu-satunya grup yang enggak kelahi ada satu, grup kelapa sawit. Ada satu grup di dalam Adam Ayam. Kenapa? Enggak pernah bicara agama. Yang mereka bicarakan bagaimana cara manen yang benar. Bagaimana pohon biar enggak dimakan ulat. Bagaimana pupuk yang benar, pupuk KCL, apa pupuk ini, apa pupuk. Bagaimana bibit sawit yang benar dari daerah mana. Ternyata orang kalau tidak beragama, adem ya. Ini membenarkan PKI komunis. Agama opium. Agama penyebab konflik. Bila beragama akan menjadi konflik, mengapa Anda beragama? Lebih baik enggak beragama. Padahal yang salah itu bukan beragamanya, tapi orang yang membawa agama. Makanya ada seorang ulama Mesir berdakwah ke Jepang. Dia lihat orang Jepang awal-awalnya tertarik untuk mau masuk agama Islam. Tapi setelah dia lihat ada dua kubu yang menawarkan Islam, menjadi tidak menarik. Satu penceramah-penceramah Jepang dari India, mazhabnya Hanafi. Yang satu dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, mazhabnya Syafi'i. Berbenturan antara Hanafi dengan Syafi'i, orang Jepang yang awalnya tidak beragama agak-agak tertarik dengan Islam, tapi melihat antara da'i dari India dengan Indonesia kelahi masalah khilafiyah, akhirnya mereka mengatakan kalau gitu lebih baik kami dengan yang lama aja lah. Khilafiyah-khilafiyah Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan langsung muncul khilafiyah. Khilafiyah pertama adalah melihat anak bulan. Yang satu mengatakan mati-matian kita mesti melihat anak bulan, bulan sabit. Yang satu mengatakan mesti pakai hisab, antara hisab dan ru'yah kelahi. Padahal simple saja menurut hadis Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah engkau ketika melihat bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari raya ketika melihat bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu salasin, sempurnakan 30 hari bulan Syaban. Hari ini tanggal 29 Syaban, misal hari ini 29 Syaban, maka nanti sore jam 5 disusunlah tim pencari bulan. Kalau bulannya bulat namanya Badar. Tala'al badru 'alaina, Badar. Tapi kalau bulannya sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Badaruddin, Hilaluddin. Nah, pada saat tanggal 29 Syaban, tim pergi ke tepi laut di gurun pasir melihat penampakan anak bulan. Kalau terlihat anak bulan 29 sore, maka besok puasa. Ternyata enggak terlihat anak bulan 29 sore, maka besok masih makan nasi uduk lontong sayur. Sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Mulai nanti Ramadannya tanggal 1. Simple sederhana. Tapi ketika sudah mulai masuk ormas, politik, kekuasaan lemah. Di Mesir, selama Ustadz kuliah di Mesir, pernah enggak berkelahi antara ru'yah dengan hisab? Enggak. Kenapa? Karena yang memutuskan itu mufti. Mufti negeri Mesir satu orang. Zaman saya kuliah nama muftinya Profesor Dr. Syekh Nasr Farid Wasil. Nasr Farid Wasil mengumumkan, dengan ini saya sebagai mufti negara Republik Arab Mesir memutuskan besok puasa. Kita enggak ada mufti. Mufti itu artinya orang yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama dalam sebuah kerajaan. Maka ketika zaman dulu Nabi Muhammad sekaligus sebagai mufti, Nabi sebagai pemimpin kekuasaan politik, Nabi sebagai pemimpin agama. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq, sama. Abu Bakar ahli dalam bidang politik agama. Umar juga begitu, sama. Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Tapi setelah selesai Khulafa Ar-Rasyidin, muncul orang-orang yang pakar politik tapi enggak ngerti agama. Maka kekuasaan dipegang dua. Untuk politik dipegang oleh khalifah, untuk agama dipegang oleh mufti. Kerajaan Demak urusan agamanya Wali Songo. Kerajaan Pasundan urusan agamanya ada ulama, kiai. Ketika ini dipegang kekuasaan agama oleh mufti, maka kekuasaan Islam itu hebat. Siapa yang melawan mufti, maka dia melawan negara. Maka enggak boleh di Mesir itu ada satu kelompok pengajian ngelawan mufti. Kalau melawan mufti tangkap, karena dia di negara. Di tempat kita ini agak unik sedikit. Kenapa? Karena ormas merasa lebih tua daripada negara. Ngapain kami ikut negara? Kami kan lebih tua dari Indonesia. Indonesia muncul kapan? 1945. Kami 1912. Kami 1926. Kami 1930. Al-Wasliyah 1930. Muhammadiyah 1912. NU, gak ada yang jawab, berarti gak ada orang NU. Artinya apa? Merasa lebih tua. Oleh sebab itu, maka pemerintah mau tidak mau, malu-malu tidak malu, mengatakan bagi yang mau ikut pemerintah silakan besok puasa, bagi yang gak mau jangan nyalahkan yang lain. Gak bisa. di akar rumputnya itu kacau balau terjadi. Oleh sebab itu saya selalu kalau ditanya, Ustaz ikut mana? Ikuti yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi secara sederhananya ya begitu. Zaman dulu langsung dilihat anak bulan. Sekarang sudah ada teropong. Harga teropong itu 50 juta. Dipasang di tepi-tepi laut. Kalau di Jakarta di Cilincing. Dipasang dari mulai ujung Pulau Sabang di Aceh sampai di Merauke di daerah timur Indonesia. Dipasang. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang menjaga teropong ini, kata penjaganya. Harganya berapa Pak? 50 juta. Hebat ya? Iya. Itu dari mana? APBN diberi, di setiap provinsi ada. Terus gimana? Dari sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan Pak Ustadz. Kalau dipasang yang nampak asap aja. Tapi ada beberapa teropong. Makanya dengarkan nanti, perhatikan sidang isbat. Sidang isbat penetapan Ramadan berdasarkan penampakan anak bulan yang dilihat oleh beberapa teropong. Enggak semua ngelihat. Paling-paling ada 2-3 dengan saksi tersumpah. Wallahi, tallahi, billahi bahwa yang saya lihat ini adalah betul-betul hilal anak bulan. Karena yang menjadi timnya itu harus anak-anak muda yang matanya terang. Pengalaman yang sudah-sudah dulu-dulu ada orang yang ngaku ngelihat anak bulan bersumpah demi Allah saya sudah ngelihat. Rupanya bulu matanya gugur. Ya sangka anak bulan. Jadi kekacauan ini berawal dari kekacauan politik kewibawaan negara. Maroko lebih ketat lagi. Tertulis di konstitusinya, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa sampai raja berfatwa. Maroko kerajaan. Sekarang nama rajanya Muhammad VI. Muhammad VI menggantikan ayahnya Hasan II. Saya kuliah dulu nama rajanya Muhammad VI. Karena dalam urutan silsilah mereka dia Muhammad yang ke-6. Muhammad VI berfatwa berdasarkan hasil sidang isbat, rapat para alim ulama, maka besok adalah puasa, jangan lawan raja. Yang melawan raja berarti melawan kekuasaan, tangkap. Tempat kita enggak bisa. Kalau mau ditangkap semua orang yang aliran-aliran macam-macam, enggak muat penjara saking banyaknya. Oleh sebab itu, kewibawaan seorang penguasa, kewibawaan negara akan menghilangkan khilafiah-khilafiah. Maka kita yang generasi muda, andai pun terjadi perbedaan, Muhammadiyah ikut sidang isbat Muhammadiyah, yang NU ikut sidang dengan Majelis Ulama, berapa banyak itu? Ada keputusan NU, ada keputusan Muhammadiyah, ada keputusan Persis, ada keputusan Perti, ada Al-Wasliyah, ada Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Sattariyah. Hampir setiap kelompok punya pandangan masing-masing. Kalau tidak adalah negara yang penting, makanya kalau ada orang mengatakan negara urus negara, agama urus agama, enggak bisa. Karena negara itu mesti ada intervensi ke agama. Karena kalau tidak, maka akan kacau balau. Yang dimaksud dengan intervensi positif, agama kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan merusak agama. Nah, ini tentang masalah beberapa yang terkait dengan khilafiah-khilafiah. Dari awal pengumuman bulannya sudah khilafiah. Begitu sholat tarawih, dengan ini maka besok adalah satu Ramadan. Langsung jamaah kaum muslimin pergi ke masjid, azan isya, selesai isya masuk tarawih, khilafiah lagi. Baru malam pertama sudah diisi berapa khilafiah? Khilafiah anak bulan satu, khilafiah sholat tarawih. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 11, kalau lewat 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 23. Siapa yang sholat tarawih enggak 23, enggak sah, bukan tarawih namanya. Itu cuma qiyamul lail aja. Akhirnya kelahi antara yang 23 dengan 11. Yang ketawa siapa? Yang main gaple di luar masjid. Itu kenapa mereka bertinju di masjid? Gara-gara 11 sama 23. Untung kita enggak ke masjid. Ayo lanjutkan. Plak, balak 6. Nabi SAW, hadis riwayat Aisyah. Apa kata Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Titik. 11. Tapi pada masa Umar bin Khattab, Umar melihat ini orang enggak sanggup salat 11 rakaat. Kenapa? Ayatnya panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Maka Umar bin Khattab manggil Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini. Ubay bin Ka'ab adalah ketua panitia pengumpulan Mushaf Al-Quran yang dibantu oleh sekretaris Zaid bin Sabit. Ubay, ya, ini kelihatannya orang enggak sanggup kalau 11 rakaat. Kamu saya angkat jadi imam, buat rakaatnya 23 rakaat. Tapi bacaannya pendek aja, satu malam satu juz. Itu yang pertama kali dilakukan Ubay atas persetujuan dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Nabi 11. Umar bin Khattab dengan Imam Ubay bin Ka'ab 23. Puncaknya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu salat tarawih 39 rakaat. 11, 23, 39. Diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar? Salat tarawih itu pilihan. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikan antara dua. Ayatnya sedikit, rakaatnya sedikit. Dapat dua-duanya. Jadi enggak usah kelahi. Saya maunya 11. Silakan 11. Ayatnya panjang. Saya maunya pendek-pendek ayatnya. Silakan pendek, rakaatnya banyak. Dan sholat tarawih tidak ada angka tertentu. Mau 11, mau 23, mau 39. Di Son'ah, Yaman, sholat tarawihnya 100 rakaat. Son'ah, 100 rakaat. Di Maroko, malam 27. Maroko agak unik sedikit. Sholat tarawihnya dibagi dua. Habis Isya, 10 rakaat. Ntar malam jam 3, orang ke masjid lagi, nyambung habis sahur, tambah lagi 13 rakaat. 10 tambah 3 witir, habis itu duduk nunggu azan subuh. Habis subuh langsung salat subuh. Nah, ini habis azan subuh, qabliyah subuh, salat subuh. Nah, jadi agak unik di Maroko. 10 di awal, 13 di tengah. Di tempat kita macam-macam. Oleh sebab itu, anak muda generasi terbaik tadi, bagaimana dia setelah ngaji menyelesaikan masalah. Dulu Ustaz, kami di masjid ini banyak masalah antara yang tua dengan yang muda. Alhamdulillah, kemarin terjadi perkelahian, enggak jadi. Gara-gara ada anak-anak muda yang bisa menjelaskan. Akhirnya orang enggak jadi. Bagaimana anak muda menjadi problem solving, menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin anak muda, orang tua ngomong, dulu sebelum dia hadir, masjid ini aman, adem Pak Ustaz. Setelah dia pulang, akhirnya kacau balau. Kenapa? Dia menyelesaikan masalah karena dia mengerti tentang masalah khilafiyah-khilafiyah. Masalah yang pertama, melihat anak bulan. Muncul masalah ketika sholat tarawih berapa rakaat. Muncul masalah lagi ketika di sela-sela tarawih ada doa dan salawat. Maunya yang satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tegak, Allahu Akbar. Yang satu maunya duduk dulu nyantai. Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang satu enggak usah selawat-selawat, enggak usah baca-baca doa, diam aja. Namanya apa? Silent. Maka baca sejarah. Disebut oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Dulu, kalangan salafus saleh, setelah mereka sholat dua rakaat, yang satu selesai dua rakaat, capek, maka mereka istirahat. Istirahat sejenak itu bahasa Arabnya taraweh. Tarwihah, satu istirahat. Tarwihah, satu istirahat. Tarwihah, satu istirahat. Taraweh, tiga istirahat. Ketika istirahat itu, ada yang tawaf. Ini Ka'bah. Mereka tawa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ada yang ketika istirahat itu baca Quran, bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Itu dalil boleh berzikir di sela-sela, di celah-celah antara satu salam dengan takbiratul ihram. Yang ngomong begitu bukan saya, Syekh Atiyah Saqar. Hanya saja bacaannya kalau mau zikir dibetulkan, karena sebagian masjid ada enggak betul aja. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat apa bentak-bentak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. dilatih kori anak-anak yang suaranya bagus, duduk santai, mungkin ada orang tua, kumat encoknya, kumat asam uratnya, sehingga masa tarawih itu dia sedang menyiapkan tenaga, mungkin di belakang ada orang yang tadi bukanya terlalu banyak sehingga susah dia bernapas, maka dia sempat ngurut-ngurut perutnya, agak tenang sedikit. Ini kan namanya sholat santai, tarawih itu artinya sholat santai. Yang mau ikut silakan ikut, yang nggak mau diam aja. Yang mau ikut sholawat silakan ikut sholawat. Sholawat tidak dilarang, sholawat di luar sholat, sholawat di dalam sholat, sholawat setelah sholat, sholawat khotib naik mimbar, antara dua itu sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu alaihi, bersholawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini semua adalah perbuatan baik, tapi dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Makharijul hurufnya benar, selawatnya benar, diucapkan dengan lafaz yang benar, jangan sampai menimbulkan kekacauan, kegaduhan. Ini semua adalah perbuatan baik-baik. Khilafiyah-khilafiyah mesti diselesaikan. Lalu kemudian muncul khilafiyah. Masalah apa? Masalah apakah witir boleh lagi nanti setelah malam? Selesai sholat 10:08 pulang. Anaknya nanya, "Pak, iya, itu mereka pulang rame-rame kok, sebagiannya pulang, sebagiannya di sini." Mereka itu pulang mau witirnya ntar malam. Karena menurut mereka witir tidak mau di awal malam, maunya witir tengah malam. Nah, jadi yang pulang-pulang itu ada dua kemungkinan. Pertama dia mau witirnya tengah malam, yang kedua kolaknya belum habis. Ini mau tarawih. Ada dua sahabat Nabi yang witirnya di awal malam. Yang pertama Bilal bin yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili, orang yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku agar aku melaksanakan witir qabla naum. An utira qabla naum, supaya saya witir sebelum tidur malam." Nah, jadi itu dalil mereka yang witir setelah saya tarawih. Salat witir. Lalu kemudian yang satu lagi Abu Bakar Siddiq. "Ya Aba Bakrin, hai Abu Bakar, ya, mata tutiru, kamu witirnya kapan?" Kata Abu Bakar, "Saya witirnya fi akhiril lail." Kata Abu Bakar, "Saya witirnya ba'dal atamah." Abu Bakar witir setelah salat Isya. Dia witir. Maka kita salat Isya, habis itu ada kajian, selesai itu salat tarawih, habis salat tarawih witir. Boleh witir di awal malam. Tapi ntar malam tinggal tahajud saja. Kalau yang selesai sholat tarawih gak witir, nanti witirnya di akhir malam. Yang gak boleh dua kali witir, habis sholat isya tahajud, habis sholat isya sholat tarawih witir, terus bangun malam witir sekali lagi. La witrani, tidak boleh dua kali witir filailatin dalam satu malam. Witir hanya satu kali saja. Tapi katanya setelah sholat witir gak boleh sholat lagi. Kalau selesai tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja, gak boleh witir lagi. La witrani, tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Atau yang menyebut pakai aba-aba, "Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah." Ngapain dikasih tahu yang lain? Cukup diam aja. Kan semuanya sudah ngitung sendiri-sendiri. Enggak semuanya ngitung, Mas. Ada yang enggak tahu dia, ini witir apa tarawih ya? Ini witir apa tarawih? Maka dia diingatkan, "Shallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah." Salat witir 3 rakaat, semoga kamu diberi balasan oleh Allah. Enggak boleh. Enggak usah pakai aba-aba. Biar aja jamaah ngitung sendiri. Ntar jamaahnya nanya juga, "Pak Imam, tarawih apa witir?" Ibu-ibu yang di belakang, kalau dia ragu pasti dia nanya. Dia enggak ingat lagi hitungannya. Dua, dia udah ngantuk berat. Ini kok enggak berhenti-berhenti nih? Dia tanya, "Pak Imam, ini tarawih witir." Akhirnya imam, sebenarnya imam ngasih aba-aba juga. Cuman bahasanya jelek sekali. Witir 3. Coba dia kasih satu Bilal ngomong. Atau dikasih aba-aba, dikasih tanda-tanda. Itu semua bukan nambah-nambah. Sholat yang enggak boleh itu adalah di dalam sholat itu dia nambah, itu baru enggak boleh. Waladhalin amin. Sholat witir 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batal sholatnya. Adapun di antara sela-sela, celah-celah itu, maka dia tidak menambah. Itu sekedar hanyalah informasi saja. Atau kalau enggak mau pakai bahasa Arab, enggak mau pakai lagu-lagu gitu, ya pakai attention please. Ladies and gentlemen, after 2 rakaat, we will pray for witir 3 rakaat. Kenapa kalau pakai bahasa Arab pakai lagu bid'ah? Kalau pakai bahasa Inggris attention please enggak bid'ah. Bukan nambah-nambah ibadah, itu sekedar hanya sekedar pemberitahuan supaya makmumnya enggak bingung. Maka menyikapi khilafiah-khilafiah ini mesti cerdas. Karena kalau tidak cerdas, smart, umat akan kacau balau. Bagaimana menjadi perekat, semua merasa terayomi, tapi tentu dengan komunikasi yang baik. Tadi saya awali tausiah ini pukul 9 kurang 15. Sekarang pukul 10 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 65 menit. Dari tadi malam saya ceramahnya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Pas ceramah 1 jam. Nanti kalau ada yang nanya, tadi apa kajiannya? Kajiannya adalah membentuk generasi terpilih melalui sambutan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya simpulkan bahwa bagaimana Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah, bagaimana Ramadan menanamkan bahwa kita ini orang-orang yang bersalah lalu perlu menebus silap dan salah Ramadan, bagaimana meminimalisir khilafiah-khilafiah yang terjadi di tengah-tengah umat. Banyak belajar, banyak membaca, utamakan kajian perbandingan-perbandingan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jangan mengkaji satu jalur arah saja, karena sekarang tak terbendung lagi. Dulu saya tahunya cuma 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sekarang bertambah Imam Samudra, Imam S. Arifin, dan imam-imam lainnya. Oleh sebab itu kita mesti banyak membaca, mengkaji, dengar ustaz ini, dengar ustaz ini. Yang penting ngaji itu 4D, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Apakah ada tanya jawab atau tidak, saya serahkan kepada protokol. Protokolnya sudah pulang pula tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.